andai aku bisa tahu malaikatmu datang menjemputku, ku bersujud minta ampunanmu dan memohon panjangkan umurku. Maaf bila aku salah, ampuni bila ku hilaf. Yang pernah ku buat sengaja atau tidak, pantaskah ku di surga bila ku masih berdosa? Ku manusia biasa, tak luput dari salah. Cerita, tetapi nanti akhirat itu nyata dan dunia tinggal sebuah cerita. Pantaskah ku di surga bila ku masih berdosa? Ku manusia biasa, tak luput dari salah. Aku takut neraka. Ku ingin surga, ku ingin surga, jadi penghuni surga. Bila ku hilaf, yang pernah ku buat sengaja atau tidak? Pantaskah ku di surga bila ku masih berdosa? Ku manusia biasa, tak luput dari salah. Takut, aku takut.